Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna al-hadiyata ashar qa'idatun asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun inna minal qawa'idil mufidati fi babi fikhil asma'il husna anna asma'ahu al-husna subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf falwasfu biha la yunafil alamiyyatah فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل لكن للحي معناه معنى خاص وللسميع معنى خاص وللبصير معنى خاص فالحي يدل على صفة الحياة والسميع يدل على صفة السمع والبصير يدل على صفة البصر وهكذا فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف حفظه الله الشيخ عبد الرزاق البدر قاعدة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف نما الله تبارك وتعالى adalah nama-nama yang menunjukkan tentang Allah, tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat sifat-sifat. Beda antara Allah dengan kita, nama-nama Allah itu pertama menunjukkan diri Allah. Banyak nama-nama Allah, tapi semuanya menunjukkan diri Allah yang satu. Dan setiap nama-nama tersebut memiliki makna yang sesuai dengan apa yang dinamakan dengannya. Manusia terkadang memiliki banyak nama. Kadang-kadang orang menyebutnya Buyung, menyebutnya Ucok, menyebutnya macam-macam. Ya, menyebutnya Ujang. Banyak nama-nama. Tapi terkadang nama tanpa makna. Apa makna Ucok? Tak tahu kita maknanya. Apa makna Buyung? Wallahu a'lam. Ujang? Wallahu a'lam. Ya. Jadi nama-nama manusia tidak menunjukkan makna secara seluruhnya. Kadang-kadang namanya itu ada makna, tapi tak sesuai antara nama ya, yang terkandung dalamnya berupa makna dengan orang tersebut yang diberi nama-namanya, yang diberi nama dengannya. Namanya adalah Karim, mulia, tapi dia bakhil, kedekut, yazanbillah. Tak sesuai antara nama dengan sifatnya. Adapun Allah, pertama, semua nama-nama Allah memiliki makna. Ya, tak ada nama Allah yang tak memiliki makna. Manusia kadang-kadang tak ada makna daripada nama-namanya, hanyalah penyebutan saja. Siapa namamu? Agam. Apa makna Agam? Entahlah. Ya, tak memiliki makna. Dan seluruh nama-nama Allah SWT terkandung dalamnya sifat yang sesuai dengan Allah. Kadang-kadang makhluk ada memiliki nama yang dalamnya ada kandungan sifat. Ya, tapi terkadang tak sesuai dengan orang yang diberi nama dengannya. Ya, siapa namanya? Namanya Alim. Siapa si Alim? Artinya yang berilmu. Orangnya jahil, tak sesuai dengan namanya. Allah tidak. Maka semua nama-nama Allah adalah A'lamun. Makna alam yang dia diberikan nama dengannya untuk mengenal dia, membedakan dia dengan yang lain. Itulah tujuan nama. Namanya A'lam. Ya, supaya tahu kita ini namanya Hendra, ini namanya Hilman, namanya Fulan, Fulan, namanya Ferry, agar kita dapat membedakan. Coba antum tak ada nama, cemana saya manggil antum? Ya, hey A, bingung kita. Hey B, hey C. Jadi nama itu dibuat untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Ya, itulah namanya A'lam. Dan nama-nama itu sebagian dalamnya terkandung apa? Sifat, namanya awsaf. Dan pada Allah subhanahu wa ta'ala sempurna nama-namanya, terkandung dalamnya sifat, dan semua nama-namanya memiliki makna. Inna minal qawaidil mufidah fi babi fiqhil asma'il husna adalah daripada kaidah yang begitu penting dalam memahami nama-nama Allah yang husna, yang begitu indahnya. Anna asma'ul husna subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf. Kita meyakini bahwasanya nama-nama Allah adalah a'lam. Nama-nama yang dengannya Allah diberi, yang dengannya Allah dijuluki, wa awsafun, yang dalamnya terkandung sifat-sifat. Wal wasfu biha la yunafil alamiyah, dan semua sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut tak bertentangan dengan nama itu. Sebagaimana sebagian manusia, sifat yang terkandung dalam namanya tak sesuai dengan zat orang tersebut, tak sesuai dengan karakter orang tersebut. Siapa namamu? Syuja'. Apa artinya syuja'? Pemberani tapi paling pengecut alias bacul. Bentar-bentar takut, takut, takut. Ya, ini menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam namanya menyelisih orangnya. Fahiya a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala adz-dzat. Maka nama-nama Allah itu disebut a'lam. Ya, karena dia menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awsafun, tapi dalamnya terkandung sifat-sifat. Bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani, karena setiap nama tersebut menunjukkan makna tersendiri. Wa hiya bil-i'tibari al-awwal mutaradifatun li dalalatiha 'ala musamman wahid. Maka kembali kepada Allah itu memiliki nama yang disebut dengan nama a'lam. Walaupun banyak nama Allah, hanya Allah yang tahu berapa namanya. Dalam kitab kita ini kalau saya tidak khilaf 100 lebih nama-nama Allah yang disimpan dalam kitab ini, yang disebutkan dalam kitab ini, bukan hanya 99, 100 sekian puluh dalam kitab ini. Seluruh nama yang banyak ini menunjukkan satu zat. Ya. Ketika itu orang-orang kafir mengatakan, Muhammad mengatakan kita menyembah Tuhan yang banyak, dia pun Tuhannya banyak. Dia katakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiga Tuhannya. Ya. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, qulidullah, katakan Muhammad, serulah, mintalah kepada Allah. Awidur Rahman, katakan Muhammad, serulah, mintalah kepada Ar-Rahman, ayyan ma tad'u, apapun daripada nama-nama Allah yang kau berdoa dengannya, falahul asma'il husna, maka sungguh dia memiliki nama-nama yang baik. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, meskipun banyak menunjukkan satu zat, dan itu pun bisa berlaku pada pada makhluk. Kadang-kadang makhluk namanya banyak sekali, tapi orang satu. Siapa namanya? John. John siapa? John Travolta. Di tempat lain siapa namanya? Aku tahu namanya ini si Tigornya ini. Tigor namanya. Tempat lain siapa? Bajora. Tempat lain Tagor. Banyak namanya satu orangnya. Pada makhluk bisa, pada Allah lebih bisa lagi. Tapi pada Allah semua nama tersebut menunjukkan, pada makhluk tidak. Ya, kadang-kadang hanya nama tak bermakna, kadang-kadang ada maknanya tak sesuai dengan orangnya. Subhanallah. Karena itulah disebut semua nama Allah husna. Dalam pengertian ini, karena semua nama-namanya mengandung makna dan indah. Ya. Jadi walaupun banyak, dia menunjukkan Tuhan yang satu. Jangan sampai kita tertipu ungkapan orang-orang kafir. Kalian bilang kalian menyembah Tuhan yang satu. Entah berapa Tuhan kalian, banyak kali kalian panggil. Rahman, Rahim, Kudus, Salam. Tidak. Kita katakan seorang raja saja bisa memiliki banyak nama. Ya, yang nama-namanya mengandung, ya, mengandung sifat-sifat terkandung padanya. Raja yang bijak, raja yang budiman, raja yang santun. Dalam bahasa Indonesia, bisa. Sifat-sifatnya ma'nahul khas. Adapun yang kedua, awsaf, sifat. Maka banyak sekali sifat-sifat Allah. Setiap nama tersebut mengandung sifat yang berbeda antara satu sifat dengan sifat lainnya. Nama Allah banyak, ya, dan setiap nama mengandung sifat. Dari sisi a'lam, Allah itu walaupun banyak namanya, dia satu jua. Dari sisi awsaf, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang banyak ini walaupun menunjukkan satu zat, tapi dia memiliki kandungan-kandungan sifat di setiap nama yang berbeda-beda. Kadang-kadang nama Allah Al-Qawi, artinya Tuhan yang maha kuat. Ya, tapi dia Allah subhanahu wa ta'ala juga. Siapa Al-Qawi? Allah. Kadang-kadang nama Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Siapa pemberi rezeki ini? Allah jua. Subhanallah. Dari sisi yang kedua, nama Allah mengandung sifat yang banyak. Ini semua nama-nama padanya ada sifat, ya, yang berbeda antara satu sifat dengan sifat lainnya. Karena orang Mu'tazilah mengakui Allah itu punya nama banyak, tapi semuanya hanya nama belaka, tak ada padanya kandungan sifat. Itu orang Mu'tazilah. Kalau kita katakan Allah memiliki banyak sifat, musibah nanti. Banyak sekali yang menjadi berkekalan ta'adul qudama. Sementara kita yakin hanya Allah Tuhan satu-satunya. Ya, karena mereka juga ya bersalahan dalam memahami antara zat dengan sifat. Kata mereka zat itu bukan daripada sifat, dan itu hak. Ya, dan itu benar dari sisi maknanya. Zat itu bukan sifat, karena zat sendiri sifat sendiri, tapi kita meyakini bahwasanya sifat itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, tak berpisah dengannya. Ya, meskipun banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ya kembali kepada Allah yang satu. Makanya orang Mu'tazilah mengatakan Allah melihat bukan dengan penglihatan. Allahu Akbar. Mendengar bukan dengan pendengaran. Dan begitulah seterusnya. Fal hayyul alimul qadirus samiul basirur rahmanur rahimul azizul hakim. Kulluha asma'un li musamman wahid. Maka setiap nama-nama Allah yang banyak ini seperti nama Allah Al-Hayy, Tuhan yang maha hidup. Al-Alim, Tuhan yang maha tahu. Al-Qadir, Tuhan yang maha kuasa. As-Sami'u, Tuhan yang maha mendengar. Al-Basiru, Tuhan yang maha melihat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan yang maha kasih sayang. Al-Azizul Hakim, Tuhan yang maha perkasa lagi bijaksana. Kulluha asma'un li musamman wahid. Banyak nama-nama ini semua, tapi semuanya kembali menunjukkan satu zat Allah SWT yang dinamai dengannya. Wa huwa Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Azza wa Jalla. Lakin lil hayyi, makna khas, tapi ketika Allah diberi nama dengan nama hayy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama Allah Al-Hayyu memiliki makna yang khusus, ya, tak sama dengan Sami. Orang Mu'tazilah semua sama, antara Sami, Basir, Al-Hayyu, Al-Qadir, semua sama, tak ada beda kata mereka. Ini nama-nama saja, sebagaimana orang namanya si Buyung, namanya si Ucok, namanya si Tigor, namanya si Bajora, namanya orangnya satu juga. Tapi kita mengatakan tidak. Walaupun nama-nama Allah banyak, setiap nama punya makna tersendiri. Tak sama antara nama Allah Al-Hayyu dengan As-Sami. Ya. Kata beliau, hafizahullah. Walakin lil-hayyi makna khas. Nama Allah Al-Hayyu punya makna sendiri. Dia Tuhan yang maha hidup berdiri sendiri. Ya. Walis-Sami'i makna khas. Dan juga nama Allah As-Sami. Itu memiliki makna sendiri. Tak sama antara nama Allah As-Sami dengan Al-Hayyi. Dari sisi makna, ini maha hidup, ini maha mendengar. Walaupun semuanya menunjukkan Allah, kembali kepada Allah. Wal basiri makna khas, fal hayyu yadullu ala sifatil hayah. Yang namanya al hayyu itu menunjukkan Allah memiliki sifat hidup. Was sami yadullu ala sifatil sama'. Ya, as sami menunjukkan Allah memiliki sifat sama' mendengar. Al basir yadullu ala sifatil basar. Ya. Bahwasanya Allah bernama Al-Basir menunjukkan Allah memiliki sifat melihat. Wa hakadha, begitulah seterusnya. Fahiya bihadzal i'tibar mutabayyinatun li dilalati kulli ismin minha ala ma'nahu khas. Dari sisi ini, maka setiap nama-nama Allah itu berbeda-beda kandungannya, meskipun menunjukkan satu jua, menunjukkan Tuhan yang satu, Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. وقد تنوعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني والأوصاف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارة متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفسير محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى. قد تنوعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني والأوصاف. Banyak sekali bervariasi dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yang baik-baik menunjukkan dalamnya ada kandungan makna-makna dan kandungan sifat-sifat, bukan nama belaka. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa thubut ma'na al-kamal, dan makna daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sempurna, qad dalla 'alaihi al-Qur'an. Kesempurnaan nama-nama Allah ini telah ditunjukkan oleh Quran. Mutanawiyatun bi'ibaratin mutanawiyatin, dengan berbagai macam redaksi, ya, menunjukkan nama Allah itu sempurna karena terkandung padanya sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama indah, banyak sekali keterangan dari Quran dengan redaksi yang bermacam-macam menunjukkan, ya, bi'ibaratin mutanawiyatin dalatin ala ma'ani ala ma'anin mutadhamminah li hadzal ma'na. Begitu banyak variasi, ya, dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa makna-makna ini, ya, tercakup dalam nama-nama tersebut. Fama fil Qur'ani min itsbatin, fama fil Qur'ani min itsbatil hamdi lahu. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang dijelaskan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tafsili mahamidihi, dan rincian daripada pujian-pujian tersebut. Wa anna lahul mathalal a'la, bahwasanya Allah memiliki perumpamaan yang maha tinggi, sempurna. Wa itsbati ma'ani asma'ihi wa nahwi dzalik, dan penetapan nama-nama Allah, makna daripada nama-nama Allah SWT dan seterusnya, ya, kullihi dalun ala hadzal ma'na, semuanya menunjukkan yang dimaksudkan ini, bahwasanya sifat Allah, bahwasanya nama-nama Allah itu adalah nama yang sempurna, ya, karena dia menunjukkan sifat-sifat yang sempurna yang terkandung di dalamnya. Naam. Wa abrazu hadhihi al-adillati ma yali. أولا أن الله وصف أسماءه بأنها كلها حسنى أي بالغة في الحسن تمامه وكماله لاشتمالها على أوصاف الكمال ونعوت الجلال ولو كانت أعلاما جامدة غير دالة على معان لم تكن حسنى. Jadi intinya beliau ingin menjelaskan firman Allah, walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang husna. Apa itu husna? Bagus-bagus, sempurna keindahannya. Kenapa demikian? Maka beliau jelaskan, inilah dia. Wa abrazu hadhil adillah, dan dalil-dalil yang paling jelas, mayalih, ya, berikut ini, menunjukkan Allah itu disifati dengan nama-namanya al-husna, memiliki nama yang baik dengan hal ini. Pertama, annallaha wasafa asma'ahu bi'annaha kullaha husna. Bi'annaha kullaha husna. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah husna, ay balighatun fil husni tamamihi wa kamali, atau tamamuhu wa kamalu. Allah itu sempurna, ya, keindahan nama-namanya dari semua sisi. Kenapa? Lishtimaliha ala awsafil kamal, karena setiap nama tersebut mencakup sifat-sifat yang sempurna. Wa nu'til jalal, sifat-sifat yang terpuji. Walau kanat a'laman jamidatan, kalaulah nama Allah hanya nama belaka yang tak memiliki makna, namanya jamidah, nama-nama yang tak memiliki makna, sebagaimana terkadang manusia diberi nama tak ada maknanya. Andai kata seperti itu nama Allah SWT, ghaira dalatin ala ma'anin, ya, tak menunjukkan makna, lam takun husna, maka tak layak disebut dengan al-asma'ul husna. Kalau tak ada kandungan maknanya, enggak layak disebut husna. Dan manusia tidak memiliki nama al-husna, tidak, Allah saja, ya, yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang begitu bagus karena sesuai dengan kandungan yang terdapat dalamnya. Naam. Thaniyan, ikhbarullah 'an nafsihi bitafarrudihi bil mathalil a'la fi qawlihi walillahil mathalul a'la wa qawlihi walahul mathalul a'la. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولله المثل الأعلى ay al-kamalul mutlaku min kulli wajhin wa huwa mansubun ilaihi. Tsaniyan, yang kedua, menunjukkan Allah itu memiliki nama al-husna yang begitu sempurna. Ikhbarullah an nafsihi bitafarruhi bil mathalil a'la. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an hanya Dia semata memiliki perumpamaan yang sempurna. Dari apapun yang kita ceritakan tentang Allah, kita bilang manusia mendengar, Allah pendengar, mendengar pula, tapi sempurna pendengar Allah. Tak sama dengan pendengaran manusia. Tersumbat hidungnya, tersumbat telinganya, sudah tak dengar dengan baik. Orang bilang A, dia bilang B. Sama-sama juga mendengar, tapi walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tertinggi, ya, yang sempurna, tak sama dengan makhluk. Ya, fi qawlihi walillahil mathalul a'la. Dalam firman Allah Subhanahu dalam surah An-Nahl ayat 60, hanya milik Allah lah perumpamaan yang sempurna. Ya, dari semua sifat-sifatnya. Allah melihat. Kita bilang, oh manusia pun melihat, bukan hanya Allah. Samanya, kita katakan tidak. Tak sama, walillahil mathal ala, milik Allah lah perumpamaan yang tertinggi. Engkau hanya dapat melihat yang dekat. 1 kilo sudah kabur. Kau kira itu, ya? Kau kira kambing, padahal dia burung gagak. 2 orang berjalan. Dari jalan yang jauh mereka lihat ada 2 bayangan, ada 1 bayangan. Berselisihlah yang 2 orang ini. Berkata yang satu, itu pasti burung gagak. Kata kawannya, tidak, itu kambing. Jauh, tak nampak. Semakin dekat, berkatalah yang satu, ini pasti gagak. Oh tidak, pasti kambing. Mendekat, mendekat, mendekat. Terbang, berkata kawan yang pertama. Kan ku bilang kan, itu gagak. Berkata yang kedua, tidak. Meskipun terbang kambing, tak mau kalah. Banyak orang tak mau kalah, 1000 tak mau. Ini menunjukkan lemahnya pandangan manusia, dari jauh sudah tak jelas baginya. Maka ketika dikatakan samalah manusia dan Allah sama-sama melihat, berbeda kawan. Walillahil mathul a'la, sempurna perumpamaan bagi sifat-sifat Allah. Ya, nama-nama Allah memiliki sifat yang sempurna, tak sama dengan kita. Wa qawluhu walahul mathul a'la, bagi Allah lah perumpamaan yang tertinggi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, walillahil mathul a'la. Ya. Ai, ketika menafsirkan makna hanya Allah yang memiliki kesempurnaan yang tertinggi, ai al-kamalul mutlaq min kulli wajhin, maknanya kesempurnaan secara mutlak dari semua sisi. Manusia memiliki ilmu, Allah pun memiliki ilmu. Jangan disamakan. Kenapa ilmu Allah walahul mathal ala, sempurna ilmu manusia daripada ilmu Allah tak sempurna. Ilmu Allah tak dahului dengan kejahilan. Manusia ilmunya dimulai dari kejahilan, dan sebagian ilmu yang dapatkan manusia dengan sebab coba-coba, trial and error, kata orang, coba salah, coba salah, coba salah, akhirnya dapat dari pengalaman. Ilmu Allah tak ada trial and error bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya al-mathal a'la. Allah didahului dengan ilmu selama-lamanya, tak pernah Allah tak beri ilmu manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian keluar dari perut-perut ibu kalian tak tahu apapun juga. Tak bisa kita bilang kopi mak, tak bisa. Subhanallah. Begitulah manusia, Allah tidak. Tak bisa kita beda-bedakan antara panas dingin. Anak-anak kecil kadang-kadang jelas-jelas panas, setrika dia pegang juga. Tak bisa ada beda-beda. Kenapa? Tak miliki ilmu. Ini setrika panas, jangan dipegang. Dipegangnya juga. Subhanallah. Ya, Allah ilmunya sempurna, tak didahului dengan kejahilan. Jadi itulah yang disebut dengan nama walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang sempurna pada sifat-sifatnya, pada nama-namanya yang terkandung padanya sifat. Ya. Walaupun sama-sama manusia punya nama, sebagaimana nama Allah. Allah namanya Karim. Manusia ada yang diberi nama Karim, tapi Karimnya manusia tak sama dengan Karimnya Allah Tabaraka Ta'ala. Karimnya manusia diminta sekali, okey dia beri. 2 kali, ya. 3 kali, 4 kali, memangnya aku bang kamu? Minta-minta aku terus. Bukan bang ini. Itulah manusia. Allah tidak. Minta terus kepada Allah. Tak pernah Allah katakan, memangnya aku siapamu ini? Jangan minta-minta lagi, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kaya. Ya, dan inilah beda antara manusia dengan Allah. Manusia karim, ada orang-orang yang karim mulia, Allah juga memiliki sifat karam dan namanya Karim, tapi antara keduanya tak akan mungkin dapat disamakan. Kenapa? Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah lah perumpamaannya sempurna dari segala sisi. Wa huwa mansubun ilaih, kepada Allah lah dikembalikan kesempurnaan tersebut. Wa dzakara Ibnu Qayyim qara'ata. وذكر ابن القيم رحمه الله من جملة المعاني التي يفسر بها المثل الأعلى ثبوت الصفات العليا لله سبحانه. وذكر ابن القيم رحمه الله. ابن القيم menyebutkan من جملة المعاني التي دنتر معنى yang يفسر بها المثل الأعلى ditafsirkan dengan yang makna المثل الأعلى itu apa? ثبوت الصفات العليا. Adanya sifat-sifat yang maha tinggi lillahi subhanahu, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang maha tinggi tak ada di atas itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sifatnya berbeda-beda, walaupun hebat yang ada lagi lebih hebat. Ya, kita mengatakan pandanganku masih bagus ini, melihat dengan jelas, pandanganku hebat. Ya, malam hari aku masih dapat melihat walaupun kabur-kabur. Kita katakan ada lebih hebat daripada pandanganmu. Pandangan kalong, tak pernah masuk koran kalong, mati nabrak beton. Subhanallah. Orang kadang-kadang masuk berita, ya nabrak pohon, celaka mati, nabrak jembatan mati. Maka kalong lebih hebat daripada dirimu dalam melihat. Subhanallah. Ya, banyak binatang lebih hebat daripada kita melihat, mencium. Kita tak tahu dalam kamar ada makanan, lalat tahu, tercium dengan lalat, tahu dia dalamnya ada makanan. Mana lebih hebat, manusia atau lalat? Lalat lebih hebat dalam bab mencium. Subhanallah, membaui. Artinya manusia bertingkat-tingkat, ya, sifat yang ada pada manusia. Katakan, aku orang yang paling kuat dalam berlari, lariku cepat, ya. Tak akan ada manusia yang dapat mengalahkan larinya macan tutul. Subhanallah. Walaupun sama-sama lari. Jadi sifat manusia bertingkat-tingkat, sifat makhluk bertingkat-tingkat. Ada yang cepat, ada yang lebih cepat lagi, ada yang lebih cepat lagi. Allah tertinggi daripada segala macam sifat, tak ada di atasnya. Inilah disebut dengan nama as-sifatul ulya. Nah, setiap kali kita menyebutkan tentang nama Allah, walil al-asma'ul husna was-sifatul ulya. Nama-nama yang begitu indah, bagus, dan sifat-sifat yang maha tinggi tak ada lagi di atasnya. Naam. Thalithan, ma warada fil Qur'an min isbatil hamdi lahu subhanahu wa tafsili mahamidihi, fa min asma'ihi subhanahu al-wahhab, wa min tafasili mahamidihi fil Qur'an qawluhu ta'ala, Alhamdulillahi alladhi wahabani 'alal kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Naam. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, ats-tsalits, yang ketiga, poin yang ketiga, ya, yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu bukan sembarang nama, tapi dia husna. Yang ketiga, mawarada fil Qur'an, apa-apa yang tertera dalam Al-Quran min isbatil hamdillah subhanah, betapa banyak ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tafsili mahamidih, dan begitu banyak rincian-rincian terhadap pujian-pujian tersebut. Famin asma'ihi subhanah, diberikan contoh di sini, di antara nama-nama Allah adalah Al-Wahhab, Tuhan pemberi. Al-Wahhab selalu memberikan kepada makhluknya apapun yang dibutuhkan makhluknya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan nama Allah itu ada yang namanya Wahhab. Maka boleh kita katakan ya Wahhab, ya Wahhab, habli min ladunka rahmah, berikanlah saya dari sisimu rahmatmu wahai Tuhan yang bernama Al-Wahhab, ya Al-Wahhab. Ya, wa min tafasil mahamidihi fil Qur'an qawluhu ta'ala. Dan diantara rincian tentang pujian terhadap nama yang dalam Al-Quran Karim, firman Allah yang berbunyi, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Alladhi wahabali, ya, yang telah menghibahkan kepada saya, memberikan kepada saya, yakni kepada Ibrahim, alal kibari, di masa tua saya, Ismail, anak bernama Ismail, wa Ishaq, anak bernama Ishaq, dikatakan Nabiullah Ibrahim baru memiliki anak setelah berusia 80 tahun lebih. Ya, segala puji bagi Allah, sungguhlah dia Tuhan yang telah menghibahkan kepada saya, memberikan kepada saya. Jadi kata-kata hibah itu dari bahasa Arab, wahaba, yahabu, hibatun, artinya adalah memberi. Hibatun, hibah, pemberian, itu bahasa Arab. Orang yang selalu memberi namanya wahab. Makanya orang-orang kadang-kadang punya nama Abdul Wahab. Ya, ini hamba bagi Tuhan Maha Pemberi. Jadi dalam nama Wahab, Allah memiliki nama Al-Wahab. Dalam Quran banyak menceritakan pujian tentang nama Al-Wahab ini. Kenapa? Karena dia memiliki makna, bukan sekadar nama saja. Di antaranya Allah mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah. Dialah yang telah memberikan kepadaku, menghibahkan kepadaku dalam usia tua putra bernama Ismail bin Ishaq, dan sungguh Tuhanku benar-benar mendengar doa-doaku. Lasami'ud du'a. Allahu Akbar. Ya. Lihat lagi bagaimana Nabi Zakaria, ya Allah berikan kepadanya anak lebih mustahil lagi. Bagaimana tidak? Ya, dikatakan Zakaria itu mandul, atau istrinya mandul. Istrinya mandul dan dia telah tua renta. Ya, tapi tak pernah dia lupa berdoa agar Allah berikan kepadanya anak. Suatu ketika datanglah dia masuk ke dalam mihrab, menemui Maryam. Dia dapati di sisi Maryam ada makanan-makanan yang lezat citra rasanya. Dia bertanya, "Hei Maryam, anna laki hadza? Dari mana kau dapatkan ini? Makanan ini tak ada di sini." Apa kata Maryam? "Huwa min indillah." Ini datang dari sisi Allah SWT. Dari situlah ya tertanam dalam diri Nabiullah Zakaria keimanan, keyakinan kepada Allah yang begitu kuat. Allah mampu memberi sesuatu tanpa sebab. Subhanallah. Ini aja perempuan ini, tak ada kuhadirkan kepadanya makanan, Allah berikan kepadanya makanan langsung daripadanya, apalagi anak. Setelah itu langsung dia berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ketika itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Engkau adalah Tuhan Maha mendengar doa-doaku. Maka Allah kabulkan seketika itu juga doa Nabi Zakaria. Subhanallah. Jadi Allah mampu memberikan sesuatu tanpa dengan sebab, secara logika mustahil orang mandul punya anak, tapi tidak ada yang bagi Allah mustahil. Subhanallah. Dan inilah nama Al-Wahhab. Naam. Wa min asma'ihi subhanahu al-Khaliq. Wa min tafasili mahamidihi fil Qur'ani qawluhu subhanahu Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Wa min asma'ihi subhanahu al-khaliq. Di antara nama-nama Allah adalah al-khaliq. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dialah Tuhan pencipta segala sesuatu. Wa min tafasili mahamidih. Di antara puji-pujian kepada Allah yang kembali kepada namanya al-khaliq, Tuhan pencipta, fil Qur'ani qauluhu subhanahu, dalam Qur'an di antaranya firman Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala pujilah bagi Allah semata. Segala pujian hanya milik Allah semata. Dialah Tuhan yang telah menciptakan seluruh langit-langit dan bumi, dan dialah yang telah menciptakan az-zulumat, kegelapan demi kegelapan, kegelapan dalam rahim, subhanallah, kegelapan dalam lautan yang gelap, ya, kegelapan dalam kejahilan, kegelapan malam, banyak Allah ciptakan kegelapan. Wan nur, dan cahaya, Allah hanya menyebutkan cahaya dengan kata-kata mufrad, satu cahaya, kegelapan banyak, karena kegelapan itu banyak, cahayanya satu belaka, subhanallah. Kegelapan dalam lautan, kegelapan dalam perut ikan, ya, sebagaimana Nabi Yunus bin Matta dalam kegelapan di perut ikan paus, dalam kegelapan dalam samudra yang dalam, dalam kegelapan malam yang pekat, kegelapan demi kegelapan. Ya, sebagian manusia hidup dalam kegelapan kejahiliahan, kejahilan, kegelapan syubuhat, kegelapan syahwat, banyak kegelapan. Tuhan Allah menciptakan segala macam bentuk kegelapan dan cahaya. Satu cahaya, satu petunjuk, subhanallah. Dia pula yang telah menciptakan langit-langit yang begitu dahsyat. Ya, sab'an syidada, tujuh lapisan langit yang begitu kokohnya. Subhanallah, tak kita lihat padanya penyangga. Allahu Akbar. Tak ada penyangga langit. Kata Allah, bighairi amadin tarawnaha. Kalian tak melihat langit itu ada penyanggahnya. Dialah menjadi atap bagi seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini atapnya langit. Dan langit tak ada penyangga. Seluruh miliaran galaksi-galaksi semuanya di bawah apa? Di bawah langit. Dan langit tak ada penyangganya. Allahu Akbar. Subhanallah. Naam. Wa min asma'ihi subhanahu al-Quddusus Salamu. Wa min tafasili mahamidihi fil Qur'ani qawlu ta'ala. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وَمِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ diantara nama-nama Allah adalah Al-Quddusu Salam. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, dalam surah Al-Hasyr. Al-Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Apa makna Al-Quddus? Tuhan yang Maha Suci. Dari segala macam kekurangan, dari segala macam celah dan aib yang dinisbatkan kepadanya. As-Salam. Dialah Tuhan yang Maha Selamat daripada segala macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. Kudus Maha Suci. Assalam Maha Selamat dari segala macam tuduhan-tuduhan. Orang Nasara mengatakan dia mengangkat anak. Na'udzubillah. Tuhan tak butuh anak. Assalam. Dia Tuhan yang selamat daripada celaan orang-orang Nasara yang mengatakan Tuhan punya anak. Ya. Dia Maha Kudus, Maha Suci daripada punya anak. Tak butuh Allah anak. Orang Nasara mengatakan dia punya istri. Maka Allah mengatakan Al-Quddusus Salam. Dialah Tuhan yang Maha Suci. Dari apa yang mereka katakan selamat daripada apa yang mereka prasangkakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak butuh istri. Tuhan tak butuh anak. Subhanallah. Jadi nama-nama Al-Quddus As-Salam ini contoh dalam Al-Quran. Ya Allah subhanahu wa min tafasili mahamidihi fil Quran. Di antara bentuk puji-pujian terhadap nama Allah ini Al-Quddus As-Salam, qawluhu ta'ala firman Allah, wa qulil hamdu lillahi alladhi lam yattakhidh walada. Katakan Muhammad, segala pujilah bagi Allah yang tak pernah memiliki anak. Kalau dia punya anak, dia butuh cucu, butuh cicit dan seterusnya. Ini siapa? Anak Tuhan. Ini siapa? Cucu Tuhan. Ini cicit Tuhan. Subhanallah. Punya istri. Cemana kok diceraikan Tuhan istrinya? Allahu Akbar. Ini sifat makhluk. Sungguh tersesat orang-orang Nasara. Tak menggunakan logika sehat mereka. Tuhan punya anak. Anak tersebut disusui oleh ibu. Subhanallah. Tuhan butuh susu ASI. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Setiap yang memakan pasti dia butuh untuk mencerna makanannya. Subhanallah. Karena itulah Allah menyebutkan tentang Isa dan Maryam, kana ya'kulani ta'am. Kedua-duanya ini memakan makanan. Allah tak ingin sebutkan pasti, ya, karena Allah begitu tinggi bahasanya. Maksudnya kalau dua-duanya makan makanan, pasti keduanya butuh menyalurkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran. Inikah Tuhan? Mau makan kotoran Tuhan? Allahu Akbar. Dahsyat. Allah mengatakan kana ya'kulani ta'am. Bayangkan andai kata Isa tak menyusu, mati enggak dia? Mati. Tuhan mati. Subhanallah. Tuhan keluar daripada rahim wanita, dari kemaluan seorang wanita. Allahu Akbar. Tak masuk akal. Ya, maka Allah tak butuh anak, Allah tak butuh istri. Al-Quddusus Salam. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. Katakan Muhammad, pujilah bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak pernah mengangkat anak. Walam yakullahu syarikun fil mulki, Tuhan yang tak ada sekutu baginya dalam kerajaannya ini. Langit bumi hanya Dia penguasa satu-satunya. Tak ada sekutu. Orang bersekutu kadang-kadang dalam perusahaan karena lemah tak mampu sendiri. Bersekutu mereka berdua, bertiga, berempat, berlima, nanti bertengkar, pecah kongsi, masing-masing buat perusahaan sendiri-sendiri. Karena lemahnya manusia. Allah tak butuh sekutu-sekutu. Tak ada sekutu baginya. Lam yakun lahu syarikun fil mulki, tak ada sekutu dalam kerajaan Allah SWT. Walam yakun lahu waliyun minadzulli, dan Dia tak punya penolong karena kehinaan Allah. Karena Allah tak pernah hina, Allah maha sempurna. Manusia butuh penolong karena manusia lemah. Dia butuh backing di belakangnya. Dia butuh kata beleci si fulan, dia butuh syafaat si Allan. Allah tidak. Allah lam yakun lahu waliyun, tak pernah Allah butuh kepada wali, penolong, pemelihara, penjaga, tak butuh Allah. Minadzulli, disebabkan karena kehinaan, karena Allah tidak hina. Wa kabbirhu takbira, Tuhan seperti ini engkau layak mengucapkan kata-kata takbir untuknya. Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Subhanallah, Tuhan yang tak butuh apapun juga dari makhluknya. Tak ada sekutu baginya, tak ada yang dapat menjadi penolong baginya. Tuhan yang memiliki langit dan bumi, yang tak butuh anak, tak butuh istri. Inilah Tuhan yang harus kita sembah. Allahu Akbar. Terus. Wa min asma'ihi al-malik wal-alim, wa min tafasili mahamidihi fil Qur'ani qawluhu ta'ala alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwal rahimul ghafur. Tayyib. Wa min asma'ihi, di antara nama-nama Allah yang kita layak memujinya adalah Al-Maliku wal-Alim. Dialah raja dan Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa min tafasili mahamidih, dan di antara rincian puji-pujian Allah dengan dua nama ini fil Qur'ani qauluhu ta'ala, dalam Qur'an di antaranya firman Allah alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati, segala pujilah milik Allah. Ya, layak hanya milik Allah. Dialah pemilik apa-apa yang terdapat di langit dan terdapat di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan baginya lah segala pujian di negeri akhirat. Ya. Wa huwal hakimul khabir, dan Dialah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardh, Dialah Tuhan yang mengetahui apa yang keluar dari muka bumi ini. Apapun juga tumbuh-tumbuhan yang keluar. Pada hari ini aja, pagi hari ini, mungkin tak jutaan, miliaran tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kita tak tahu, Allah tahu. Ada yang mulai bertunas hari ini, Allahu Akbar. Ya, ada yang mulai berbatang hari ini, mulai menumbuhkan daun, Allah tahu, kita tak tahu. Apa yang dikeluarkan dari perbumi ini, berupa bahan-bahan tampang yang ada di mana-mana, tak tahu kita. Allah tahu. Yang di Freeport sana, apa yang dikeluarkan, emaskah, perakkah, Allah tahu. Subhanallah. Apa yang dikeluarkan dari bumi ini, Allah tahu. Berapa barelkah minyak bumi ini keluarkan, Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, ya. Ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, apa yang turun ke bumi, yang masuk ke bumi, Allah tahu. Ya, dan apa yang dikeluarkan daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang diturunkan dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepada langit, Allah tahu. Subhanallah. Amal-amal hamba yang begitu banyak naik ke langit, Allah tahu. Tak ada yang tertukar. Tak ada tertukar amalan si fulan dengan si Allah naik ke langit, tak ada. Subhanallah. Alangkah musibahnya kalau tertukar, ya. Amalan tahajud orang tertukar. Yang naik baginya namanya adalah amalan mencuri, mustahil bagi Allah SWT. Wa huwar rahimul ghafur, Dialah Tuhan penyayang, Dialah Tuhan lagi maha pengampun. Kita padakan insyaallah, terlanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilan tastafruqatubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.